الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhabt Al-Kitab wa Sunnah, dan kita masih menjelaskan tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat, dan kita memasuki poin yang ke-11. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, kaffus sya'ri wa thawbi, menahan al-kaffu dan kadang disebut juga al-kaftu. Yang dimaksud al-kaffu atau al-kaftu bermakna menahan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, al-kaffu atau al-kaftu bermakna al-jam'u, mengumpulkan. Dan nanti akan disebutkan penjelasannya oleh al-muallif hafizahullah ta'ala, bahwa termasuk di antara yang dimakruhkan di dalam salat adalah menahan atau mengumpulkan rambut, demikian pula pakaian. Li hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, berdasarkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, umira Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ay yasjuda ala sab'ati a'zum. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah, apabila disebutkan Nabi diperintah, maka tidak ada yang memerintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ay yasjuda ala sab'ati a'zum, untuk sujud pada 7 anggota tubuh. 7 anggota tubuh, wajah, dan wajah termasuk dahi, demikian pula hidung. Kemudian kedua telapak tangan, 2 lutut, dan kedua kaki. Atraf al-qadamain, ujung-ujung dari kakinya. Wala yakufu thawbahu wala sya'rah. Wala yakuffa thawbahu wala sya'rah, dan jangan seseorang itu mengumpulkan pakaiannya atau menahan pakaiannya, demikian pula rambutnya. Lalu kata beliau, wal kaffu, yang dimaksud al kaffu qad yakunu bi ma'na al jam'i, terkadang al kaffu bermakna jama', ay la yajma'uhuma wa la yadhummuhuma, jangan dia mengumpulkannya. Waqad yakunu bi ma'na al-man'i, dan terkadang al-kaffu maknanya mencegah. Ay la yamna'uhuma min al-istirsal hal as-sujud. Jangan dia mencegah keduanya, pakaiannya demikian pula rambutnya, dari terurai ketika sujud. Wa kulluhu min al-'abath al-munafi lil khushu'i fi as-salati. Dan seluruhnya ini termasuk di antara bentuk al-abath, perbuatan sia-sia yang tidak ada faedahnya, yang dapat meniadakan kekhusyuan seorang dalam sholat. Dan ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal dimakruhkannya perbuatan ini, yaitu mengumpulkan atau menahan pakaian, demikian pula rambutnya. Seperti misalnya dia mengikat rambutnya ketika sholat, dia mengikat rambutnya, atau ketika dia memiliki rambut yang panjang lalu dia masukkan kebahagian sorbannya atau kebahagian kopiahnya agar tidak jatuh menyentuh lantai. Demikian pula yang hubungannya dengan pakaian, seperti menyingsingkan, ya, mengangkat, menahan pakaiannya lalu dia sholat dalam keadaan seperti ini, maka ini makruh. Ini hukumnya makruh. Dan hukum makruhnya hal ini merupakan hal yang telah disepakati oleh para ulama. Di antara yang menukilkan ijma' tentang permasalahan ini adalah Tabari Ibn al-Munzir, Al-Nawawi, Al-Qadhi Iyad, demikian pula Ibn Rajab. Dan dalam hal kesepakatan mereka, apabila seorang melakukannya di dalam sholat, ini sepakat para ulama tentang dimakruhkannya hal ini. Yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama, kalau dia melakukannya sebelum sholat, lalu memasuki sholat dalam keadaan demikian, jumhur dari kalangan para ulama, mereka mengatakan makruh. Apakah dia melakukannya di dalam sholat atau sebelum dia memasuki sholatnya? Nah, maka ini juga merupakan hal yang dimakruhkan. Sebagian dari kalangan para ulama mengatakan dimakruhkan hanya kalau dikerjakan di dalam sholat. Adapun sebelum sholat tidak mengapa. Dan ini yang zahir dari madhab al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan bab la yakuffu thawbahu fis sholah. Jangan seorang itu menahan pakaiannya di dalam sholat. Demikian pula halnya seorang menggulung celananya misalnya. Oleh karena itu, seorang yang memakai celana yang panjang, dia tidak terlepas dari terjatuh ke dalam hal yang tidak diperbolehkan. Apabila dia membiarkannya, maka menyebabkan dia isbal, dan isbal hukumnya haram, baik dikerjakan di dalam sholat maupun di luar sholat. Ketika dia menggulungnya, maka dia terkena larangan menahan pakaian, ya, yang meskipun dari sisi hukum dia lebih ringan, namun tetap saja merupakan hal yang terlarang. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang terbaik tentu mengguntingnya agar kemudian dia tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan. Demikian pula yang terlarang di dalam syariat. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan kesepakatan para ulama bahwa barang siapa yang melakukannya yang demikian tidak merusak sholat, tidak merusak sholatnya. Ini kesepakatan disebutkan oleh Al-Hafiz. Namun Ibn al-Munzir menyebutkan bahwa diriwayatkan dari Al-Hasan al-Basri, beliau mengatakan sholatnya harus diulangi. Berarti menurut pendapat Al-Hasan bahwa sholatnya tidak sah sehingga dia harus mengulangi sholatnya. Namun yang sahih pendapat jumhur dari kalangan para ulama bahwa ini merupakan hal yang hukumnya makruh. Adapun hikmah mengapa dibencinya perkara ini, disebabkan karena perbuatan ini menyerupai perbuatannya orang-orang yang sombong. Sombong untuk menyentuhkan pakaiannya ke tanah. sombong untuk menyentuhkan rambutnya ke tanah, sehingga dibenci dalam hal ini. Dibiarkan, biarkan rambutnya juga ikut sujud, biarkan pakaiannya juga ikut terkena lantai, tidak mengapa. Yang demikian, namun disebutkan oleh Zakaria Al-Ansari, dan beliau menukil dari Az-Zarkashi, bahwa hukum ini, hukumnya khususnya berkenaan tentang mengikat atau menahan rambut, ini khusus untuk laki-laki. Adapun untuk wanita, merupakan hal yang sulit bagi seorang wanita untuk tidak mengikat rambutnya. Apalagi mereka, sebagian mereka memiliki kebiasaan mengepang rambut. Disebutkan oleh Zarkashi, وَيَنْبَغِ تَخْصِيصُهُ فِي الشَّعْرِ بِالرِّجَالِ. Sepantasnya lah dikhususkan hukum ini berkenaan tentang rambut untuk laki-laki. Amma fil mar'ati fa fil amri bi naqdiha mashaqqatun. Adapun untuk wanita, maka perintah untuk melepaskannya, melepas kepangannya, ikatannya, hal yang sulit. Wa taghyirun li hay'atiha al munafiyah lit tajmil. Dan ini dapat merubah kondisi wanita yang dia diperintahkan untuk menghiasi dirinya, berhias di hadapan suaminya. Apabila dia melepaskannya, maka itu hal yang menyulitkan bagi wanita. Sehingga hukum ini khusus untuk kaum lelaki dan tidak untuk wanita. Dan ini mencakup rambut, demikian pula pakaiannya, menahan pakaian, menyingsingkan lengannya, ini semua termasuk di antara larangan yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau ditanya tentang seorang yang memakai ghatrah. Ghatrah, shimagh, seperti pakaian ala Saudi. Ya. Yang di apa ini? Sorban terus ditempelkan di atas kepala. Biasanya ada yang pakai. Nah, itu biasanya ketika sholat, ya. Sebagian mereka kalau sholat itu diletakkan di belakang, ya, dilempar ke belakang, sehingga sujud itu tidak merepotkan. Ini apa hukumnya? Apa hukumnya? Siapa yang pakai? Ustaz Abu Labbas juga ya sering pakai. Nah, itu apa hukumnya? Melempar ke belakang. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau ditanya tentang hal ini. Idza ja'alahuma al-insanu khalfahu. Apabila seorang meletakkannya di belakangnya, hal yu'addu dhalika min kaffi tsaubil manhi anhu. Apakah ini juga teranggap termasuk menahan pakaian yang terlarang? Maka kata Syekh rahimahullah taala, alladhi ara annahu la yu'addu min kaffi tsaubil manhi anhu. Saya berpandangan bahwa ini tidak teranggap, tidak termasuk menahan pakaian yang terlarang. Li'anna hadhihi sifatu lubsil ghutrah wa shimagh. Karena seperti itulah memang cara memakainya. Seperti itulah cara memakainya. Kalau memang sudah seperti itu cara berpakaian, maka tidak dianggap menahan. Ya. Karena itu sudah menjadi adat mereka. Fahiya kathawil qasir kummuh wal imamah malwiyah ala ra's. Maka dia kedudukannya sama seperti pakaian atau jubah yang pendek, ya, yang dilarang kalau dilipat. Tapi kalau memang asalnya dia sudah pendek tanpa dilipat, maka ini tidak mengapa, karena memang sudah seperti itulah cara memakainya. Demikian pula sorban, cara memakainya adalah dengan dililit, dan tentu itu menahan rambut, iya kan, menahan rambut. Namun ya sudah seperti itulah cara memakainya, sehingga ini tidak termasuk yang terlarang. Maka demikian pula ghatrah, seorang memakai ghatrah shimar, ya, ketika dia meletakkannya di bahagian belakang, ini tidak terlarang, karena memang sudah seperti itulah cara memakainya. Ini fatwa dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang terlarang adalah sesuatu yang tidak biasa lalu dia melakukannya. Nah, ya, seperti rambut, dia mengikat rambutnya bagi laki-laki. Oleh karena itu ada sebagian dari kalangan para ulama salaf, sebelum dia masuki sholat, ya, yang dia biasanya punya kebiasaan dia mengumpulkan rambutnya, namun tatkala dia hendak mengerjakan sholat, dia biarkan terurai, karena tidak ingin melakukan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kafus syar, dari menahan dan mengumpulkan rambut. Ini wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini insyaallah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.